Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita akan mengkaji surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wasaribum bin nahar." Siapa saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan menampakkan diri di siang hari. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini tentu akan lebih mudah untuk dipahami ketika kita kaitkan dengan ayat 9 atau ayat sebelumnya. Artinya apa? Ayat 9 mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang tersembunyi dan terlihat. Allah juga mengetahui ayat 10 ini yang berbicara bisik-bisik atau diam-diam dengan yang berbicara dengan suara yang terang dan nyata. Allah juga mengetahui siapa yang mengendus-ngendus, mengendap-ngendap di malam hari, bersembunyi di jalan gelap, dan siapa saja yang berbuat di siang hari di saat sinar matahari terang benderang. Ada dua pengertian di situ. Pengertian pertama, bahwa sebenarnya apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Untuk itu ada ungkapan yang mengatakan jangan asbun, jangan asal bunyi. Karena apa? Karena setiap ucapan yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan apa yang kita pekerjakan, tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, itu semua adalah pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiada yang tersembunyi sedikit pun. Yang kedua, bahwa pemahaman kedua bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jangan pernah kita berpikir Allah tidak mengetahuinya. Untuk yang pertama tadi dipertanggungjawabkan dan ada pahala dan dosa, maka timbul, apakah yang kita ucapkan itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Kalau menurut pendapat pemahaman pertama ini, iya. Karena ada ucapan-ucapan yang baik, kalimatun thayyibah, yang itu akan mendatangkan pahala. La ilaha illallah, zikir-zikir yang kita ucapkan itu adalah pahala. Tidak saja itu, ceramah yang kita sampaikan seperti di Radio Republik Indonesia ini, membaca Quran yang kita lantunkan, nasihat yang kita sampaikan kepada orang, membaca untuk mendapat ilmu pengetahuan, mengajar, mendidik, dan siapa saja membantu dalam hal ini termasuk kru-kru di radio yang kita cintai ini, semua mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari ucapan yang baik. Begitu juga, apakah ucapan yang buruk akan mendapatkan siksa? Iya, benar. Misalnya ada orang mencaci maki, menghina, gosip, ngerumpi, itu adalah ucapan yang buruk yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua tadi, semua diketahui oleh Allah, mungkin tidak sampai pada pahala dan dosa seperti ucapan orang yang berbicara ngalor ngidul. Jangan pernah berpikir Allah tidak mengetahui hal tersebut. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pekerjaan, di siang hari, di malam hari, mengendus-ngendus, bersembunyi, baik untuk mencuri atau untuk meronda, untuk mencari spionase, menjadi spionase, semuanya diketahui oleh Allah, baik pekerjaan di malam ataupun di siang hari. Lebih jelasnya di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq mengenai Allah Maha Tahu apa yang kita katakan dan apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih tercerahkan berkat apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul ini. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat 9. Karena Allah Maha mengetahui dari segala yang kita ketahui. Allah melebih dari segalanya dari apa yang kita mempunyai kelebihan. Allah lebih tinggi dari apa yang dirasakan oleh kaum musyrikin. Mereka merasakan tinggi tapi Allah lah lebih tinggi. Ini adalah ungkapan, tidak sekedar ungkapan tapi sudah menjadi kenyataan semenjak diutusnya para nabi, Nabi Muhammad, para nabi dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah Allah berfirman sawaun. Sawaun di sini adalah istawa, sama. Sama dalam arti kata baik itu kita secara sembunyi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi Ustaz Zainal Arifin ataupun secara tidak sembunyi. Allah itu Maha mengetahui. Maka untuk itulah kita harus menjalankan semuanya ini dengan keikhlasan. Karena ada juga kata-kata seorang alim mengatakan lau alim tul ghaiba lakhtar tul waqi. Kalau seandainya pun saya mengetahui tentang hal yang gaib yang terjadi yang akan datang, tapi saya memilih kenyataan. Kenapa? Itulah sebetulnya yang mesti kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tidak berandai-andai, kalau begini tidak terjadi, kalau begitu tidak terjadi, kalau begini tidak begini, tidak. Hadapilah, itulah kenyataan, itulah yang paling murni keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alim itu mengatakan, seandainya pun saya tahu yang ke depan, tapi saya pilihlah kenyataan yang sekarang itu. Sungguh sangat mulia, artinya Allah sudah menggariskan segala sesuatunya. Adapun yang dikatakan alim itu mengetahui tentang hal yang gaib, itu kalau dilaksanakannya sesuai dengan yang ia ketahui dengan yang gaib, itu sudah tidak nyata dan sudah tidak ikhlas lagi, baik dari amal ibadahnya ataupun dari pekerjaan-pekerjaannya yang merupakan mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang sangat penting, kita harus dapat menerima. Menerima apa? Menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini minkum. Minkum di sini adalah di antara kamu. Sawaun minkum. Siapa yang menyembunyikan atau siapa pekerjaannya bagus tapi tidak diketahui orang, tapi tak yakinlah bahwasanya Allah mengetahui. Karena Allah sudah berfirman innallaha la yudiu ajral muhsinin. Tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kaum muslimin. Dikaji dari niat pun begitu juga. Dikaji dari segi apapun tidak pernah Allah menyia-nyiakan untuk orang yang berbuat baik. Itulah mulianya yang Allah sudah gariskan. Karena Allah sudah mengatakan, bahkan di dalam hadis juga begitu tentang masalah niat baik ini, niat baik itu akan tertulis kebaikannya walaupun belum dilakukan. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada efek sampingannya bagi orang yang buruk sangka. Buruk sangka itulah yang tidak bagus. Pertama, dia sudah tidak mendapatkan pahala kepada Allah. Kedua, memperkerut dan memperburuk cara pola berpikirnya sehingga tidak mengundang ibadah kepada Allah sama sekali. Dan yang ketiga, akan menjadi putus asa setiap yang ia kerjakan kembali pikirannya seperti itu juga. Maka pentinglah kita di kajian dalam hal ini untuk menambah dan memotivasi pekerjaan kita. Pekerjaan kita yang mana Allah sudah mengatasnamakan zatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya kita jangan menjadi orang yang ragu-ragu dalam menjalankan kehidupan ini, karena Allah selalu memotivasi kita dengan firman-firman-Nya. Innallaha la yudiu ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik orang-orang muhsin. dan Allah tidak pernah memberatkan sesuatu kecuali yang ringan kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan banyak hal yang lainnya Allah tidak pernah menitik beratkan kepada kita. Kalaulah kita tidak sanggup sholat tahajud, maka sholat duhalah, sholat qobliyalah, sholat ba'diyalah. Begitu Allah terus memerintahkan kepada kita agar kita terfokuskan kepada perbuatan baik daripada perbuatan yang buruk. Jadi intinya kemanapun mestilah kita harus dahulukan perbuatan baik minimal dari pikiran kita, sehingga kita untuk bekerja itu lebih mudah daripada apa yang dipikirkan. Begitu saja. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Buatlah yang termudah, karena memang agama ini mudah. Batasan agama ini mudah, sebenarnya sangat sederhana. Kalaupun tidak bisa sholat sunat, tidak masalah, kata Ustaz Fajrul. Tidak usah sholat sunat. Yang penting jangan tinggalkan sholat wajib yang 5 kali sehari semalam. Itu minimal. Kalau bisa sholat sunat lebih bagus. Begitu juga puasa bulan Ramadan sudah lewat, bagus, full. Tidak mau puasa 11 bulan kemudian, tidak masalah, karena puasa setelah bulan Ramadan hukumnya sunat. Puasa 6 Syawal gak bisa dilakukan, tidak apa-apa, karena memang hukumnya sunat. Kalau bisa dilakukan lebih baik. Artinya memang apa? Agama ini mudah. Bulan Ramadan yang lalu telah ditegaskan, yuridullahu bikumul yusra. Allah langsung berkata, aku menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul yusra. Aku usra, wa aku tidak sedikit pun menginginkan kesukaran bagi kalian. Agama ini mudah dan memang kita harus permudah. Yang wajib itu sedikit. Maka jangan sampai tinggal sholat wajib. Itulah yang pesan terpenting yang kita sampaikan. Karena apa? Karena Allah mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada 3 poin penting yang dapat kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Pertama, keikhlasan. Karena Allah mengetahui, ikhlaslah. Ikhlas itu adalah I do my best, saya melakukan terbaik. Ikhlas itu bukan asjad, asal jadi. Yang pertama. Yang kedua, dari alimul ghaibi wasyahadah sawa'um minkum, kemudian dilanjutkan, Allah Maha mengetahui, jadi berbaik sangkalah. Karena apa? Karena yang Maha mengetahui itu Allah. Kita tahu, tapi boleh jadi apa yang kita ketahui tidak sesuai dengan kenyataan. Belum tentu apa yang kita lihat sesuai dengan yang kita pikirkan. Ada orang berangkulan, rupanya mungkin dalam suasana sedih. Sangka kita dia ngapain di depan rame peluk-pelukan. Itu karena apa? Karena apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kita lihat, atau apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Berbaik sangkalah, itu lebih sehat dan itu lebih membahagiakan. Ketiga yang dan terakhir, jangan menilai orang lain. Biarlah Allah yang menilai. Allah Maha mengetahui, maka penilaian Allah yang Maha mengetahui itu lebih akurat, tepat dan padat. Untuk itu, dai yang paling terkenal di Timur Tengah, Al-Ikhwan Al-Muslimun berkata, nahnu du'ah la qudah. Kita ini penganjur, bukan menilai orang lain. Kita ini mengajak kepada kebaikan, bukan untuk menilai sipulan liberal, sipulan ekstrim, sipulan fundamental, sipulan syiah. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita diciptakan sebagai seorang yang menganjur kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini 3 hal, ikhlas, baik sangka, dan jangan menilai orang. Pelajaran terpenting yang didapat dari ayat 10 dari surat Ar-Ra'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.